Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang untuk bisa berkumpul kembali sama-sama mentelaah dan mengkaji dan mempelajari ilmu bahasa Arab. Ini pertemuan yang kedua dari program kita sahabat setia Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tak lupa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah beliau kita dapat merasakan kenikmatannya, lezatnya iman, lezatnya ilmu, dan menikmati kehidupan yang penuh berkah dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan menjaga ilmu dan selalu mentelaah dan mempelajari ilmu. Sebagian daripada pendorong dari untuk penuntut ilmu itu adalah bahasa Arab, suatu sarana wasilah untuk mempelajari ilmu agama. Kaum muslimin, sahabat setia Al-Hidayah rahimakumullah. Pada minggu yang lalu kita telah masuk dalam pelajaran pertama, yaitu mempelajari kata tunjuk untuk dekat. Sahabat setia Al-Hidayah, saudara semuanya, kaum muslimin dan muslimat telah siap dengan bukunya di hadapannya masing-masing, dengan alat tulisnya. Mari kita mulai pelajaran kita malam ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Pada pelajaran yang lalu semuanya mungkin telah hafal semua kosakata yang ada di halaman 5 pelajaran pertama tentang kata tunjuk haza, kata tunjuk untuk muzakkar, untuk kalimat muzakkar, untuk kata benda yang berbentuk muzakkar. Mungkin kita ulang lagi apa yang dimaksud dengan muzakkar. Kalimat muzakkar adalah kalimat atau kosakata yang tidak memiliki ta marbutah atau bukan nama perempuan. Lawan daripada muzakkar yaitu muannas. Ciri-ciri muannas yaitu memiliki ta marbutah. Tak bulat, ada titik dua di atas, dinamakan tak marbutah. Dan semua nama perempuan itu termasuk kategori mu'annas. Sahabat setia Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, saya yakin semua peserta dan para pendengar Al-Hidayah yang memiliki buku panduannya telah menghafal, berusaha menghafal kalimat atau kosakata yang ada pada pelajaran pertama. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke halaman sebelah, yaitu halaman 6, yang di sana terdapat yang berbentuk kalimat, yang berbentuk pertanyaan dan jawaban. Semua sahabat setia Al-Hidayah memperhatikan dan mengulang setelah bacaan saya. Ma haza, ma haza, hadza baitun, hadza baitun, yang artinya judul daripada pelajaran yang kedua ini, muhadharah yang kedua ini, malam ini judulnya adalah kalimat bertanya, dimulai dengan ma. Ma artinya apa? Ma, huruf ma artinya apa? Hadza artinya ini. Ma hadza, apa ini? Nah, kita lanjutkan bacaan, ikuti setelah bacaan saya. Ma hadza, hadza baitun, ahadza baitun, naam hadza baitun, ma hadza, hadza qamisun, ahadza sarirun, la hadza kursiyun, ahadza miftahun, la hadza qalamun, ma hadza, hadza najmun. Kita ulang lagi, lihat gambarnya, apakah pertanyaan itu sesuai dengan gambar atau tidak? Apakah pertanyaan itu memerlukan jawaban iya atau tidak? Kita perhatikan. Setelah kita baca, baru kita jelaskan apa yang tergandung dalam kalimat bertanya pada pelajaran malam ini. Kita ulang lagi, sekali lagi. Ma hadza, ma hadza, hadza baitun, ahadza baitun, naam hadza baitun, ma hadza, hadza qamisun, ahadza sarirun, la hadza kursiyun, ahadza miftahun, la hadza qalamun, ma hadza, hadza najmun. Kaum muslimin, sahabat setia Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kita kaji satu persatu dari atas. Yang pertama yaitu ma hadza. Ma, huruf ma ini digunakan untuk benda yang tidak, yaitu benda mati selain manusia, atau kalimat pertanyaan untuk selain manusia, yaitu selain yang berakal. Contohnya untuk benda mati dan untuk hewan digunakan ma. Kalau kita menanyakan sebuah benda mati, itu digunakan huruf ma, awal daripada kalimat dalam bertanya dimulai dengan huruf ma, dengan artinya apa. Semua sahabat setia dan peserta, saya harap untuk menulis keterangan yang kita lewati ini. Huruf ma digunakan untuk menanyakan benda atau hewan. Semua kata benda yang tidak memiliki akal, li ghairil aqil. Dalam bahasa Arabnya, li ghairil aqil, digunakan untuk selain yang berakal, selain manusia. Digunakan ma, diawali dengan harfu ma, huruf ma, yang artinya apa. Ma haza, apa ini? Lihat dalam gambar yang pertama yang ada di dalam buku kaum muslimin sahabat setia Al-Hidayah dan peserta yang mempunyai buku. Gambar yang pertama itu gambar rumah. Tentu kita menggunakan huruf ma untuk menanyakan rumah. Ma haza, kita tunjuk ini rumah. Ma haza, haza baitun. Haza baitun. Kalau kita gunakan ma untuk hewan, bisa juga. Karena ma adalah untuk benda dan sesuatu yang hidup atau makhluk yang hidup yang tidak memiliki akal, yang tidak berakal, selain manusia, yaitu dipakai ma. Kalau kita lihat seekor sapi, kita menanyakan ma hadza, hadza baqarun, hadza baqarun, ini sapi. Berarti harful ma, huruf ma digunakan untuk menanyakan benda mati dan hewan. Tentu para sahabat setia Al-Hidayah menanyakan, jadi apa yang digunakan untuk menanyakan manusia? Begini, kalau untuk menanyakan manusia, itu siapa dia atau siapa ini? Kita tanya, siapa? Contohnya kita tanya anak kita, siapa ini? Digunakan harfu man. Semuanya ditulis huruf man. Man. Min nun. Mim baris atas, nun sukun, man. Itu digunakan untuk akil, untuk semua yang berakal, yaitu manusia. Man hadza, man hadzar rajul, siapa laki-laki ini? Hadza Ahmad, hadza Muhammad. Itu digunakan harfu man untuk menanyakan orang atau sesuatu yang berakal. Yang lebih gampangnya, mudahnya, yaitu untuk menanyakan manusia. Khusus untuk manusia digunakan man. Kalau kita menggunakan pertanyaan, digunakan kalimatu harfu man. Kalau yang kita pelajari malam ini, yaitu kata-kata benda. Itu kata-kata benda yang tidak berakal, liwairil aqil, yang kita gunakan harfu ma, diawali dengan ma. Ma haza, haza baitun. Apa ini? Ini rumah. Lihat dalam gambar, sesuai dengan gambar jawabannya haza baitun. Ini yang pertama, ma. Yang kedua, ahadha baitun. Naam, hadha baitun. Ini pertanyaan yang diawali dengan harfu A, huruf A, alif. Huruf alif diawali dengan huruf alif. A. Ahadha baitun. Jawabannya naam, hadha baitun. Sesuai dengan gambar, naam, hadha baitun. Dengan artinya A. Artinya apakah. Kalau ma tadi artinya apa, kalau A artinya apakah. Kalimat yang diawali, pertanyaan yang diawali dengan A memerlukan jawaban iya dengan tidak. Iya atau tidak. Naam atau la. Ahadha baitun. Coba kita lihat gambar pertama. Ahadha baitun. Jawabannya naam, hadha baitun. Kita menunjuk gambar pertama. Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Iya, ini rumah. Jadi, pertanyaan yang kedua ini menggunakan huruf A yang artinya apakah? Kalau kita bertanya kepada teman kita, kalau jawabannya memerlukan iya atau tidaknya, tentu kita menanyakan apakah. Apakah ini rumah? Kalau yang kita tunjuk itu rumah, jawabannya iya, ini rumah. Kalau tidak, dijawab la. Apa yang ditunjuknya? Mungkin yang ditunjuknya selain rumah, sekolah atau kursi. La hadza kursiyun. Ini bukan rumah, tapi kursi. La hadza kursiyun. Kaum muslimin, sahabat setia Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang tidak paham dengan keterangan yang dua ini, nanti bisa kita ulangi kembali dalam tanya jawab. Kita lanjutkan. Lihat pertanyaan yang kedua tadi diawali dengan huruf alif. Ahadha baitun. Naam, hadha baitun. Pertanyaan ketiga, gambar baju. Ma hadha? Hadha qamisun. Hadha qamisun. Ini baju. Pertanyaan nomor 3 sesuai dengan gambarnya. Jawabannya sesuai dengan gambarnya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 4. Gambar kursi. Sahabat setia dan peserta Al-Hidayah yang dirahmati Allah, perhatikan dan ikuti langkah-langkah yang dan keterangan yang kita lewati ini supaya tidak ketinggalan dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Nomor 4, gambar kursi. Kita mulai dengan pertanyaan. Ahadza sarirun? Tentu kaum muslimin peserta semua sudah tahu arti daripada kalimat sarir. Di gambar yang pelajaran pertama, sarirun. Sekarang saya bertanya. Lihat dengan gambar kursi. Yang ada di sini gambar kursi. Sedangkan pertanyaannya sarirun. Ahadha sarirun? Jelas tidak sesuai dengan gambarnya, pertanyaannya. Tentu kita menjawab dengan la hadza kursiyun. Tidak, ini kursi. Jawaban sesuai dengan gambar. Ahadza sarirun? La hadza kursiyun. Artinya, apakah ini tempat tidur? Tentu tidak. Kita lihat di sini gambar kursi. Jawabannya la, tidak. Ini kursi. Tidak, tetapi ini kursi. Bisa juga ditambah setelah la ini bal, yaitu artinya tetapi. La bal hadza kursiyun. Bisa juga. Boleh. Atau mau langsung dijawab sesuai dengan gambar, la hadza kursiyun. Dan boleh ditambah la bal ba lam. Ba baris atas, lam sukun. Bal. La bal hadza kursiyun. Boleh juga tidak memakai bal. Langsung jawab la, tidak. Hadza kursiyun, ini kursi. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 5. Ahadza miftahun? Apakah pertanyaannya sesuai dengan gambar yang kita tunjuk di dalam gambar ini? Ahadza miftahun? Apa arti miftah? Arti miftah adalah kunci. Pertanyaan di sini menunjukkan kunci. Ahadza miftahun? Sedangkan yang kita tunjuk itu dalam gambar adalah pena. Jawabannya tentu tidak. La. La hadza qalamun. Hadza qalamun. Mafhum? Insyaallah paham semuanya. Sahabat setia, pendengar dan peserta Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir. Gambar terakhir bintang. Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Hadza najmun. Naam. Sahabat setia, al-hidayah dan peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara keterangan-keterangan yang belum jelas, bisa menghubungi kami di studio. Dipersilakan. Iya, nah, selanjutnya kita persilakan kepada sahabat Setia Hidayah. Telah sama-sama kita dengarkan tadi materi pada malam hari ini, yaitu tentang pertanyaan untuk benda dekat, yaitu mahadha. Dan selanjutnya kami mengundang partisipasi Anda di 0761-765-2255 atau di nomor SMS 0812-684-20000. Dan ini sudah ada penelpon pertama, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa di mana? Umar.illah di Utama, Ustaz. Iya, Umar.illah. Ya, silahkan, ibu mau membaca atau gimana nih, Bu? Baca juga, nanya juga. Iya, silahkan, Bu. Bagus, baca dulu, Bu. Mahadha Hadha Baitun. Ahadha Baitun. Bu. Naam. Kalau kita bertanya, ya. A-nya tidak panjang, Bu. Ahadha, ahadha baitun. Nada pertanyaannya. Ahadha baitun. Nada pertanyaannya. Ahadha baitun. Naam. Hadha baitun. Mahadha. Hadha kamisun. Ahadha. Ahadha sarirun. La. Ahadha. Apa tak? La. Ahadha kursiun. Naam. Cuma saya mau nanya nih, Ustaz. Iya. Ini kalau mengenai ma itu apa untuk digunakan benda yang tak bernyawa? Benda yang mati. Ya, atau hewan. Iya. Nah, yang ahaza, apakah untuk semua juga? Misalnya menanyakan apakah dia manusia juga pakai mahaza atau beda dengan ma kan artinya kalau manusia man. Iya, Bu. Itu aja, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang bagus. Terima kasih dengan pertanyaan bagus. Kalau pertanyaan dimulai dengan A, ahadha baitun, untuk kata benda. Juga A juga digunakan untuk manusia. Ahadha waladun. Naam. Hadha waladun. Ahadha rajulun. Naam. Hadha rajulun. Ya, Bu. Sudah jelas, Bu? Bisa dipakai dan digunakan untuk orang atau manusia kalau kalimat pertanyaan A yang menggunakan jawaban tidak atau iya. Ya. Iya, jazakillahu khair ya untuk Umar.illah. Dan selanjutnya sahabat Syekh Hidayah, masih kami menantikan partisipasi dari Anda. Silakan bagi Anda yang ingin menelpon ke studio di 0761-765-2255 atau di nomor SMS 0812-684-20000. Ya, silakan. Selanjutnya kita sambil menanti penelpon. Tambahan daripada pertanyaan Ibu Mardotillah tadi, A, untuk menanyakan yang jawabannya naam dan tidak, naam dan la, iya dan tidak, dan juga bisa dipakai hal, harfu huruf hal, ha lam, ha baris atas, lam mati, hal. Contohnya, hal hadza baitun, naam hadza baitun, ya, juga dipakai hal dan A, sama penggunaannya. Nah, terima kasih. Iya, itu dia tadi tambahan dari Ustaz. Jadi selain menggunakan huruf A, bisa juga digunakan huruf hal ya. Dan selanjutnya masih kita menanti atensi dari Anda. Dan ini terhadap nelfon berikutnya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dari Ibu Mursyidah di Marutang. Iya, silahkan Ibu Mursyidah. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Iya. Di sini kata-kata ma artinya apa? Apa? Ya. Kalau di dalam Al-Quran arti kata ma itu ada apa, ada yang tidak. Bagaimana cara kita membedakan menerjemahkannya? Iya, itu saja Ibu. Iya, makasih ya, Ibu. Iya, kemudian katakan ya, berbeda penggunaan bahasa sehari-hari ini dengan bahasa Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mursyida di Marsan. Di waktu kita membaca buku atau Al-Quran, kita mendapatkan huruf ma seperti ma yang seperti ini juga, tetapi beda. Ada melihat dalam kalimatnya, ada ma untuk Nabi, ma untuk menidakkan, mentiadakan, artinya mentiadakan, tidak. Nah, ada ma pertanyaan. Yang di sini kita mempelajari ma untuk kalimat bertanya, bukan untuk kalimat menafikan, mentiadakan. Mungkin untuk membedakannya, tentu kita nanti juga mempelajari nahwu dan sorofnya, itu kaidah nahwunya, kaidah nahwunya atau grammar dalam bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Dalam mempelajari bahasa Arab ini, tentu kita juga harus mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, supaya pelajaran bahasa Arab juga sekalian dengan mempelajari kaidahnya, seperti penggunaan huruf-huruf yang telah kita sebut tadi, ma dalam pertanyaan berarti apa, a dan hal apakah, man siapa. Nah, huruf seperti ini, gimana kita mengetahui ini huruf pertanyaan yang tidak arti, yang artinya bukan huruf nafi, ma nafi, tentu melihat dari susunan kalimatnya, apakah di situ kalimat bertanya atau kalimat nafi, kalimat mentiadakan. Nah, di situ bedanya. Ya, terima kasih Bu Mursyida di Marsan. Jazakillah khairan. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Apakah beda penggunaan bahasa Arab sehari-hari dengan bahasa Arab Al-Quran, Kak? Tidak ada bedanya penggunaan bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Al-Quran adalah bahasa yang balaghahnya dan susunannya yang indah dan bagus, yang tinggi. Tidak ada beda penggunaan bahasa Al-Quran dalam kaidahnya dengan bahasa Arab yang kita ucapkan sehari-hari. Karena bacaan dan kaidah dalam bahasa Arab itu satu. Tidak ada beda Al-Quran dengan bahasa Arab. Cuma tentu beda. Kalau kita membaca Al-Quran, tentu kita mendapatkan pahala. Itu aja bedanya. Al-Quran mempunyai pahala dalam membaca huruf dan dalam Al-Quran. Sedangkan bahasa Arab, buku bahasa Arab atau mempelajari kita seperti ini, tentu tidak seperti pahalanya Al-Quran. Dalam susunan dan kawaid undang-undang bacaan yang ada dalam Al-Quran dengan yang kita pelajari dan yang akan kita pelajari dan di dalam buku-buku bahasa Arab yang lainnya, itu tidak berbeda dalam grammarnya. Ya, terima kasih Bu Mursida di Marsan. Jazakillah khairan. Pertanyaan yang bagus. Iya. Jazakillah khair ya untuk Ibu Mursida di Marsan. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, sebelum kita menyapa penelpon berikutnya, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS. Bersabar Anda yang sudah menelpon ya. Setelah ini kami persilakan kembali kepada Anda. Ya, ada pertanyaan melalui SMS nih Ustaz. Assalamualaikum katanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kalau pakai la bal apa artinya? La. Contohnya, ahadha sarirun, lihat. Pertanyaan nomor 4. Yang digambar kursi. Ahadha sarirun, pertanyaannya apakah ini tempat tidur? Jawabannya tidak. Bal la bal hadha kursiyun. Tidak. Tetapi ini kursi. Bal artinya tetapi. Terima kasih. Bal artinya tetapi. Kita jawab la bal hadha kursiyun. Tidak, tetapi, akan tetapi ini kursi. Bal artinya tetapi. Ba baris atas, lam mati, bal artinya tetapi. Terima kasih SMS-nya. Jazakillah khairan. Jazakumullah khairan. Iya, selanjutnya selanjutnya kita menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Maisin di Pandau. Iya, Ibu Maisin di Pandau. Silakan, Ibu. Sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca nih, Ustaz. Iya, baca, Bu. Ma haza haza baitun. Haza baitun. Naam, haza baitun. Ma haza haza kamisun. Ahaza sarirun. La haza kursiyun. Ahaza miftahun. La haza kolamun. Ma haza haza najmun. Bagus, jazakillah khairan. Barakallahu fi. Bu. Iya, Ustaz. Sekarang saya tunjuk. Ini yang saya tunjuk ini rumah. Iya. Ibu menjawab langsung. Ahada baitun. Jawab, Bu. Haza baitun. Ahada baitun. Naam, haza baitun. Ya, masih di rumah ya. Masih menunjuk gambar rumah. Ahada kursiyun. La, haza baitun. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Bu Maisin di Pandau. Iya, Ustaz. Ya. Partisipasi yang bagus dari Bu Maisin. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, kami masih menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Dan sebelumnya kami juga memohon kepada Anda sahabat Hidayah, apabila nanti ada yang menelpon ke studio yang sedang menelpon, harap Anda tidak ikut menelpon karena berpengaruh nantinya dengan suara yang kita dengar di studio, agak terputus-putus begitu. Ya, selanjutnya kita menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Iyad di Marsan. Iya, Ibu Iyad di Marsan. Silakan, Ibu. Ini Ustaz. Saya ini sebetulnya baru belajar nih dengan bahasa Arab. Saya berasal dari umum gitu, Pak. Iya. Jadi gimana caranya untuk menulis biar cepat kita pintar menulis bahasa Arab ini, Pak. Soalnya dasar itu ada sedikit, tapi karena untuk bahasa Arab ini kalau waktu sekolah dulu kan hanya belajar sekilas gitu, Pak, waktu diumumkan. Sekarang kan mau ingin tahu bahasa Arab ini, gimana caranya yang baik itu bisa cepat menulis bahasa Arab ini. Iya, terima kasih Bu Ye. Iya. Ya itu saja Bu. Iya, saya mau juga baca Pak. Oh iya, silakan. Baca dulu Bu. Iya. Ma haza, haza baitun. Ahaza baitun. Naam, haza baitun. Ma haza, haza qasimu. Haza qonisun. Ahaza sarirun. La, haza kursiyun. Ahaza miftahun? La, haza qalamun. Ma haza? Haza najmun. Ya. Ya. Bu? Yup. Nah, sekarang saya menunjuk baju. Baju. Ma haza? Haza qamisun. Ahaza qalamun? La. Haza qamisun. Naam. Sekarang gambar pena. Ahadha miftahun? Naam. Hadha miftahun. Masih menunjuk gambar pena, Bu. Ya. Ahadha miftahun? Jawabannya? Naam. Ahadha miftahun. Yang ditanya adalah apakah ini kunci? Kita menunjuk ke Oh, iya. Gambar pena. Oh iya. Aha, miftahun. La. Haza qalamun. Aha, za qalamun. Naam, haza qalamun. Mumtaz, jayyid. Barakallahu fiik. Ya, makasih Ustaz. Bu Ye Dimasan. Yang saya jawab pertanyaan dari Bu Ye di Marsan menanyakan bagaimana cara menulis yang cepat. Bu Yet, untuk belajar menulis bahasa Arab ini tentu dengan membiasakan kita menulis. Harus sering-sering menulis, mengimla dan mendikte atau mencimplak tulisan-tulisan bahasa Arab. Contohnya di sini ibu mempelajari yang ada kata-kata bahasa Arab yang 6 pertanyaan ini dan jawabannya. Coba ibu salin ke buku tulis satu persatu untuk membiasakan kita untuk menulis bahasa Arab dan juga memperbaiki tulisan kita. Apakah kita sanggup menulis? Tidak hanya membaca saja, kan, tetapi kita juga belajar menulis. Mungkin dalam waktu yang senggang, yang santai, kita tulis kalimat-kalimat, kosakata kita kumpulkan. Baitun contohnya. Komisun, bikin artinya. Itu kita ulang-ulang supaya cepat hafal. Gitu caranya untuk membiasakan dan cepat bisa menulis dalam bahasa Arab atau menulis kata-kata bahasa Arab, menulis huruf Arab. Mungkin mumarasah dan membiasakan itu yang penting. Setiap sesuatu yang kita kerjakan dengan berulang-ulang atau kita sering dengan pekerjaan tersebut tentu akan melancarkan dan memperbaiki pekerjaan kita, yaitu menulis. Itu cara dalam menulis bahasa Arab dan memperbaiki tulisan kita dalam menulis bahasa Arab. Ya, sekian Bu Yet, mungkin puas dengan jawaban yang singkat ini. Hanya membiasakan diri saja untuk menulis bahasa Arab ini. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Ya, selanjutnya sahabat setia hidayah, kami masih menanti atensi dari Anda. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bergabung di studio untuk menghubungi di 0761-765-2255. Ya, selanjutnya kita akan sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Ummu Hanifah. Ummu Hanifah. Iya, silakan Ummu Hanifah. Mau baca bahasa ya? Iya, silakan. Haza baitun. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Haza baitun. Bu, nada pertanyaannya. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Naam. Haza baitun. Ma haza? Haza komisun. Ahaza sarirun. La. Bal haza kusirun. Yeah. Ahaza miftahun. La. Haza kolamun. Ma haza? Haza najmun. Ya, barakallahu fiik, Bu. Lihat gambar terakhir, Bu. Gambar bintang. Ma hadza? Jawab, Bu. Yang mana, ya? Gambar terakhir. Ya. Nomor 6. Ma hadza? Hadza najmun. Ahadza qalamun? La. Bal hadza najmun. Ahadza najmun? Naam. Hadza najmun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Ummu Anifa. Ya. Ya, jazakillahu khair untuk Ummu Anifa yang ada di Sukajadi atas partisipasinya telah menelpon ke studio. Dan selanjutnya masih kami menanti atensi Anda sahabat hidayah di 0761-765-2255. Bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, agar supaya lisan kita mudah dan terbiasa mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab. Ya, selanjutnya kita akan menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ini Ummu Mutia. Ummu Mutia di mana, Bu? Mutia di Tenggara. Iya, silakan, Bu. Ya, baca, Bu. Haza baitun. Haza. Haza baitun. Naam, haza baitun. Lihat nomor 2 lagi, Bu. Ulangi lagi. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Iya. Naam, haza baitun. Ma haza? Haza qamisun. Ma ahaza haza ahaza sarirun haza sarirun la haza kursiyun yeah. Ahaza miftahun la haza kolamun. Ummu Mutia ya. Yeah. Nomor 5 tadi. Ahaza miftahun. Ahaza miftahun. Nada bertanyanya, Bu. Ahaza miftahun. Ahaza miftahun. La. Haza kolamun. Iya. Ma haza? Haza najmun. Iya. Lihat gambar nomor 2, Bu. Nomor 2. Gambar apa tuh, Bu? Kemeja. Ah, baju. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza baitun? La. Hadza qamisun. Ahadza qamisun? Naam. Hadza qamisun. Ah, mumtaz. Ummu Mutia di Tangkerang. Jazakillah khairan. Pak Ustaz, Ustaz, mau tanya nih Pak Ustaz. Nah, Bu. Apakah bahasa Arab ini bacaannya sama dengan Al-Qur'an panjang-panjangnya ini atau gimana? Ah, jelas Bu. Iya. Panjang ya. Pendeknya mesti kita lihat. Ya. Contohnya ma, ma panjang, ha. Ada alif. Ya. Mim, alif, ma baris atas. Atau ahada, ha-nya itu panjang nih Bu. Ha ini ahada. Baitun itu panjang pendeknya sama dengan membaca Al-Qur'an. Oh gitu. Iya. Iya Pak Ustaz. Ya, terima kasih Bu. Makasih, Bu. Karena bahasa Arab juga bahasa Al-Qur'an. Oleh karena itu bahasa Arab ini adalah cara mempelajari bahasa Arab ini adalah supaya kita mudah membaca Al-Qur'an. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Bu, jazakumullah khairan. Ya, seterusnya. Selanjutnya sahabat Setia Hidayah, kembali kami masih menerima atensi dari Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0761-765-2255 ya. Dan sebelum kita menyapa penelpon berikutnya, ada baiknya kita menjawab pertanyaan melalui SMS. Ya, kita akan bacakan pertanyaan melalui SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk mendapatkan kosakata yang lain, apakah harus dihafal dari kamus atau bisa kami diberi hafalan kosakata yang lain? Ya, dari Ummu Hanif di Fajar. Ya, terima kasih Ummu Hanif. Ummu Hanif, untuk menambah kosakata bisa kita menghafal daripada kamus dan juga bisa dari kita nanti kita kasih satu pertemuan 5 kosakata yang harus dan wajib dihafal. Mungkin kita mulai untuk pertemuan minggu depan hari Jumat. Bisa juga untuk menambah memperbanyak membaca dan membuka kamus bahasa Arab yang kamus yang tipis kecil yang ada yang lengkap dengan peralatan-peralatan, kalau ibu-ibu peralatan rumah tangga beli yang seperti itu, kalau bapak-bapak peralatan kantor atau peralatan sekolah dan anak-anak. Nah, seperti itu. Di mana kita bergelut atau kerja, benda itu yang harus kita hafal, yang selalu kita pegang dan kita lihat tiap hari. Mungkin itu yang lebih utama, yang pertama kita pelajari untuk memperlancar dan memperbanyak kosakata atau mufradat dalam bahasa Arab. Masukan yang bagus dari Ummu Hanif, mungkin bisa kita tambah kosakatanya dari Radio Al-Hidayah dan para pendengar dan peserta di rumah menulis dari kosakata yang kami berikan. Jazakumullah khairan Ummu Hanif, barakallahu fiik. Ya, demikian tadi ya penjelasan dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kembali kita akan menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan Bapak siapa, di mana Pak? Abu Zahra di Tangerang. Abu Zahra di Tangerang, ya silakan Abu Zahra. ما هذا؟ هذا بيت. أهذا بيت؟ نعم. هذا بيت. Yeah. ما هذا؟ هذا قميص. قميص. أهذا سرير؟ لا، هذا كرسي. نعم. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. قلم. قلم. ما هذا؟ هذا نجم. يا، Pak, lihat gambar nomor 3, gambar kursi. أهذا كرسي؟ نعم، هذا كرسي. أهذا بيت؟ لا، هذا كرسي. يا، ممتاز. Pak, نعم. Ini ada pertanyaan, Pak. Ya, Abu Zahra. Ya, Pak. Kalau pertanyaan A tadi, kan apakah besok ya? Yang mana tuh, Pak? Mahaza? Bukan, Ahaza. Ahaza, apakah? Apakah artinya ya? Iya. Apakah ini? Nah, itu dia, ya, Ahaza. Apakah itu, ini apakah rumah? Itu? Rumah. Jadi, Pak, kalau seandainya ini, Pak, kita nanyakan ke orang, ya makanya pada saya, apakah ini Syamil itu kan? Apakah ini Ahmad? Apakah ini Muhammad gitu? Ya. Ahadha Muhammadun? Oh gitu ya, pakai A juga ya. Iya, na'am, ahadha Muhammadun. Nah, kalau A, A dan hal menanyakan apakah yang... Hal. Hal sama itu. Apakah hal juga? Dengan A sama? A dan hal. Hal besar. Untuk manusia ya. Hal. Itu menanyakan umum, benda dan manusia. Ahadha Muhammadun? Na'am. Hadha Muhammad. Ahadha waladun? Apakah ini anak-anak? Iya. Na'am. Hadha waladun. Iya, anak ini anak-anak. Ya, jelas, Pak? Kalau hal tadi, Pak? Hal sama. Hal Muhammad bisa ya? Iya. Juga, ya? Hal hadha Muhammadun? Naam, hadha Muhammadun. Sama dengan A penggunaannya. Ya, terima kasih Abu Zahra di Tangkerang. Musyarakah yang bagus, partisipasi yang bagus dalam menuntut ilmu. Harus sama-sama giat dan bertanya-bertanya supaya jelas, lebih jelas. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Umi Rizki di Dirimapuri. Iya, silakan Umi Rizki. Ya, saya mau baca dulu, Ustaz. Iya, silakan, Bu. Ma haza haza baitun. Ahaza baitun. Naam, haza baitun. Ma haza? Haza komisun. Ahaza sarirun? La, haza kursiyun. Ahaza miftahun? La, haza kolamun. Ma haza? Haza najmun. Naam, jazakillah khairan. Mumtaz. Bu, lihat gambar nomor 5. Gambar pena. Ya. Kalau saya bertanya, ma haza? Haza kolamun. Ahaza kolamun? Naam, haza kolamun. Ahaza najmun? La, haza kolamun. Ya, mumtaza. Umi Rizki di Delimapuri. Jazakallahu khairan. Naam. Saya mau tanya. Ya, Bu, silakan. Kalau ingin menanyakan untuk orang perempuan, apakah masih tetap memakai ahaza? Kalau untuk perempuan, contohnya tadi kan ada ahaza Muhammadun. Muhammadun? Iya. Ah, jadi kalau untuk menanyakan orang perempuan gimana? Pertama kita sudah menerangkan haza untuk muzakkar, untuk laki-laki. Ya. Kalau untuk perempuan, pakai hazihi. Hazihi. Nah, tambah ha terakhir hazihi. iya. Terbayang Bu? Iya. Tulisannya hazihi. Ahazihi itu. Maryamun ahazihi Zainabun. Ahazihi Fatimatun. Naam. Atau man hazihi, siapa ini? Man hazihi, hazihi Fatimatun. Nah, makasih ya. Ustaz. Jazakillah khairan. Ummu Rizki di Delimapuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jazakillah khair untuk Umur Rizki di Delimapuri ya, yang telah berpartisipasi bersama kita di studio. Dan selanjutnya sebelum kita kembali menerima penelpon berikutnya, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui SMS. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kenapa di buku panduan ini kita tidak mempelajari terlebih dahulu mengenai cara untuk memanggil atau memperkenalkan diri? Ya demikian Ustaz dari Rahmah. Rahmah, terima kasih SMS-nya. Dalam buku panduan ini, untuk formula, tentu kita memperkenalkan kosakata atau kata-kata benda. Kalau pertanyaan dari SMS Rahma tadi yang dipertanyakan adalah yaitu muhadasa, yaitu percakapan. Percakapan ini mungkin dalam pertanyaan tanya jawab ini kita sudah menggunakan percakapan. Dengan pertanyaan dan jawaban itu sudah mengarah kepada percakapan. Dan juga kalau untuk memperkenalkan diri itu mungkin pada pelajaran-pelajaran, mungkin di buku selanjutnya ada ta'aruf atau perkenalan dan percakapan seperti itu. Dan buku pertama ini mempelajari kosakata dan cara penggunaannya dalam bahasa Arab. Dan bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang sedangkan kita tidak belum mempelajari bagaimana cara menggunakan kosakata tersebut, kalimat tersebut. Ya, mungkin itu yang cocok untuk jawaban dari SMS Rahma. Jazakillah khairan dengan pertanyaannya. Memperbanyak kosakata dan kalimat dalam bahasa Arab dan membolak-balik pertanyaan dan jawaban itu sudah mengarah kepada percakapan. Saling tanya jawab dengan kakak dan adik, saudara, keluarga di rumah. Terima kasih, jazakillah khairan. Pertanyaan yang bagus dari Rahma. Ya. Ya, selanjutnya sahabat Setia Hidayah, kita masih menanti atensi dari Anda untuk bergabung di studio. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin membaca pada pelajaran kita pada malam hari ini, silakan menghubungi di 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255. Guna nantinya membaca kata-kata yang ada terdapat dalam buku ini, mudah-mudahan dapat memperlancar lisan kita dalam berbahasa Arab ya. Mungkin terlihat mudah ya apabila dilihat begitu saja, kan, tetapi kalau kita diminta untuk membacakannya dan untuk menyebutkannya mungkin agak kurang terbiasa lisan kita ya. Silakan sahabat Hidayah, bagi Anda yang ingin bergabung ke studio di 0761-765-2255. Kami masih menanti atensi dari Anda. Ya, selanjutnya kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Weni di Tambusai. Iya, silakan Ibu Weni. Silakan Bu Weni. Ya, mau baca Ustaz. Iya. Ma hadza baitun Ahaza baitun. Naam. Haza baitun. Ma haza. Haza komisun. Ahaza sarirun. La. Haza kursiun. Ahaza mitahun. La. Haza kolamun. Ma haza. Haza najmun. Ya, Bu Weni di Tambusai. Lihat Bu, gambar nomor terakhir. Gambar bintang. Ya. Ma haza. Haza najmun. Ahaza najmun. Naam. Haza najmun. Ahaza kolamun. La. Haza najmun. Lihat gambar nomor 3. Kursiyun. Ahaza sarirun. La. Haza. Ulang Ustaz. Ahaza kur. Ahaza sarirun. La. Haza kursiyun. Ahaza kursiyun. Naam. Haza kursiyun. Ma haza? Haza kursiyun. Ya, muntazat. Syukran, jazakillah khairan, Bu Weni di Tambusai. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi sahabat Hidayah dari Bu Weni di Tambusai. Dan selanjutnya kembali kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Dan ini merupakan penelpon yang terakhir ya pada malam hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Umum Muhammad di Panam. Iya, silakan Umum Muhammad. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Na'am. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahaza sarirun? La. Haza kursiyun. Iya. Ahaza mistahun? La. Haza kolamun. Haza kolamun. Ma haza? Haza najmun. Iya. Ummu Muhammad di Panam. Lihat gambar nomor 3. Ma haza? Haza kursiyun. Ahaza kursiyun? Naam. Haza kursiyun. Gambar nomor 2. Ahaza kursiyun? La. Haza komisun. Ahaza komisun? Naam. Haza komisun. Ahaza sirwalun? La. Haza komisun. Ya. Apa arti sirwalun, Bu? Celana. Celana. Bagus. Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami tambah tadi SMS dari Rahma tadi mempertanyakan tentang muhadasa. Lihat dalam buku kita ini halaman 63 pelajaran 12 itu sudah mempelajari, sudah ada di sana bentuk-bentuk percakapan. Mungkin setelah kita mempelajari kosakata ini dan kalimat-kalimat yang bisa membantu kita untuk bercakap-cakap dan berbicara dengan teman, baru kita masuki pelajaran-pelajaran yang selanjutnya seperti yang ditanyakan oleh Rama tadi. Syukran jazakumullah khairan. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, itu dia tadi penelpon terakhir pada malam hari ini dan kita mencoba untuk menjawab SMS Ustaz ya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari peserta mungkin. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kapan kita memakai kata hal, Ustaz? Memakai kata hal itu sama dalam pemakaian kata pakai a tadi yang diawali dengan a. Sama. Hal hadza baitun. Ahadza baitun. Itu sama pemakaiannya. Ya. Iya, demikian ya. Dan selanjutnya Ustaz, ini ada lagi pertanyaan melalui SMS. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya bagaimana menyebut benda yang banyak. Iya, jazakumullah dari Tara di Pandau. Tara di Pandau. Dan para pendengar, sahabat setia Al-Hidayah dan peserta, ini pertanyaan yang bagus dari Tara di Pandau. Untuk semua peserta dan pendengar Radio Al-Hidayah dalam program Bahasa Arab, untuk mengucapkan kata benda yang menunjukkan benda itu banyak, contohnya pena yang lebih dari 3, dalam bahasa Arab kita mempunyai kalimat mufrad, yaitu satu benda dibilang mufrad, 2 dibilang musanna, 3 bentuk jam'un, jam'un yaitu 3 ke atas, 3 sampai 10 atau 3 dan seterusnya, itu bentuk jam'un, dinamakan jam'un. Contoh kolamun, ini satu buah pena. Untuk 2 pena kita menambahkan alif dan nun di akhir kalimat tersebut. Kolamun menjadi kolamani. 2 pena. Dan bentuk jamaknya aqlamun. Bagaimana caranya kita tahu bentuk-bentuk seperti ini, mufrad, musanna dan jam'unnya? Tentu kita menghafal kosakata tersebut. Semuanya dalam bahasa Arab ini kosakatanya dan cara penggunaannya tentu dihafal. Qalamun, qalamani, aqlamun. Lihat dalam buku sorof, bentuk sorof dalam kawaidnya kita mempelajari sorof, dan itulah gunanya nahu dan sorof. Bagaimana kita memecahkan kalimat tersebut, itu mungkin nanti setelah belajar dasar baru kita sedikit demi sedikit menjurus kepada apa yang ditanyakan oleh saudari kita tadi, dengan cara menghafal bentuk mufrad, bentuk musanna dan bentuk jam'un. Mufrad 1, musanna 2, jam'un 3 sampai 10. 3 lebih. Nah, mungkin sahabat setia Al-Hidayah sudah jelas dengan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang membawa berkah dan memiliki dan menghasilkan para pendengar dan peserta Al-Hidayah untuk dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kita akhiri dengan mengucapkan kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.